Langsung saja kita panggilkan bicara. Pertama, Bapak Budi Rajab, silakan duduk di tempatnya. Ya, Bung Jerman Farid, silakan. Tengah. Ya. Kaget gue. Acara kali ini adalah sebagai kerjasama dari Ultimus, SS Journal, iBooks, Indo Progress, KSB Human, Antropologi 4, Halo Sorge Medizin yang menyiapkan kegiatan secara online, live streaming, Gedung Indonesia Muda, dan Gedung Orang Indonesia gitu. Oke, sedikit perkenalan mungkin teman-teman udah kenal itu kalau belum bicara kita ini Mas Hilman Fasmi sejarawan, beliau aktif juga di Indo Progress, Indo Progress juga atau di perkumpulan praksis. Dengan Pak Budi Rajab, beliau staf pengajar di Antropologi dan Pajak. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari diskusi yang rutin diselenggarakan oleh Ultimus, dan kebetulan sekalian untuk peluncuran jurnal Indo Progress pertama ya, yang nggak ada di online ya. Sebelumnya sudah ada jurnal Indo Progress juga, cuma ini yang memang khusus menjadi jurnal ilmiah yang ini terbitkan secara fisik. Oke, tanpa berlama lagi, mungkin penyampaian pertama kita sudah dengarkan dari Mas Hilman Farid. Baik, terima kasih. Saya sendiri ngomong. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mulai dengan satu pengakuan dulu. Di sini saya disebut sebagai redaksi Indo Progress, tetapi sebetulnya sejujurnya gitu redaktur yang nggak terlalu banyak kerjanya, cuma baca-baca lihat web, terus kasih komentar, bukan lagi langsung di situ, tapi kepada penulis-penulisnya. Gitu. Jadi saya nggak mau mengambil kredit dari pekerjaan yang bagus yang dilakukan oleh banyak kawan, ada Agung Dede di sini, ada Tilven, terus beberapa teman yang lagi dari Jakarta menuju ke sini. Jadi soal Indo Progress, walaupun awalnya itu dimulai sebetulnya semacam apa ya, usaha untuk mengembangkan pemikiran progresif secara sederhana melalui mailing list, tapi kemudian berkembang menjadi website, dan sekarang saya kira ini salah satu website terpenting kalau mau mengenal pemikiran progresif dan radikal di Indonesia. Hari ini saya nggak akan bicara panjang tentang Indo Progress, saya mau menyinggung lebih banyak soal pemikiran radikal dalam khazanah ilmu sosial di Indonesia dengan praktek gerakan sosial. Nah, dalam konteks ini saya kira ada perbedaan yang cukup mendasar antara perkembangan pemikiran dan ilmu sosial dan juga praktek gerakan sosial yang terjadi di dalam katakanlah 10-15 tahun terakhir dengan yang ada dari sebelumnya. Nah, Kang Budi ini bergulat di dalam ilmu sosial sejak tahun 80-an, mengalami masa orde baru, bagaimana ilmu itu mandek di zaman itu, gak bisa jalan. Jadi nanti mungkin bisa dengar cerita lebih banyak soal itu, tapi saya mau menyinggung saja soal perbedaannya di antara dua periode ini. Kalau sekarang, kalau di masa itu, ya mungkin buat teman-teman yang pernah belajar ilmu sosial tahu yang ingat yang namanya teori modernisasi. Ya. Teori modernisasi rumus sederhananya itu begini, itu masyarakat dunia ketiga ini tradisional dan agar dia bisa dibebaskan dari tradisinya itu perlu melalui ritus-ritus modernisasi, yaitu mengenal sekolah, dibikinkan jalan, dikasih mobil, dikasih pupuk, dikasih teknologi, dan seterusnya, biar bisa menjadi paling tidak sedikit lebih terbelakang daripada orang Eropa. Itu gagasan dasarnya. Nggak akan sama. Gitu ya. Pengadilan ini, yang tempat mengadili Soekarno itu, jangan cuma baca pidato pembelaannya, baca juga dakwaannya. Ya. Baca dakwaan, dan disitu kita paham bagaimana cara pikir dari cara pikir yang dominan di masa kolonial itu yang terus berlanjut dan berkembang biak cukup sigur ketika masa Orde Baru. Yang anggapannya adalah bahwa orang di luar kekuasaan negara itu, orang di luar kekuasaan kapital itu terlalu terbelakang dia untuk mencapai status atau tahap yang sama seperti kalangan elit ini. Maka terus menerus diperlu modernkan gitu. Nah itu intinya dari teori modernisasi. Tahun 70, tahun 80-an, ilmu sosial dan teori modernisasi itu adalah ilmu sosial itu sendiri. Ya. Sama seperti teori neoklasik adalah ilmu ekonomi. Di luar itu bukan ilmu ekonomi. Nah ini cerita sedikit dari zaman saya kuliah. Diskusi-diskusi dengan orang yang sekarang jadi Menteri Keuangan. Zaman itu dia masih baca bukunya Richard Robinson, The Rise of Capital, ada ekonomi politik sedikit di sana sini gitu. Nah ketika dia bikin makalah, mengajukan kepada dosennya, mengutip bukunya Robinson, kata dosennya itu bukan apa, loh ini buku politik, ya, kenapa kamu masukkan di dalam makalah ekonomi? Kamu kuliah di jurusan apa? Nah itu pertanyaannya. Jadi di situ kita lihat ya, bagaimana di masa itu apa namanya pendisiplinan ya, pembagian ilmu-ilmu ke dalam disiplin tertentu itu dilakukan secara ketat dan dasar klaimnya adalah scientism, ini ilmiah. Nah, itu sampai sekarang tuh masih kita sering dengar gitu ya. Jadi kategori ilmiah tidak ilmiah, ini masuk ekonomi, ini masuk apa segala macam itu penelitiannya sangat-sangat ketat. Dan dengan begitu, ya, orang kemudian bisa menjaga ya, stabilitas, status quo, dan dengan sendirinya ilmu sosialnya nggak bisa jalan. Nggak ada pertanyaan misalnya seperti orang sekarang ngomong tentang perlawanan petani, misalnya orang kayak James Scott ngomong tentang perlawanan yang tersembunyi, nggak ada, ya. Itu nggak sama sekali menjadi diskusi. Begitu mau bicara tentang gerakan petani, mau bicara tentang pergolakan, maka pendekatan haruslah konsensus dan konflik, ya, antara harmoni dan konflik. Nah itu gambaran suasana yang tentunya ada setengah karikatur. Tentu ada orang-orang hebat yang bahasanya bahasa ini. Kang Budi, terus banyak teman-teman lain di kampus-kampus yang mencoba memberikan alternatif, tapi arus utamanya adalah itu, ya. Sehingga sulit berkembang pemikiran, jangankan mau kita mau radikal atau progresif, yang berbeda dari yang mainstream itu saja, ya liberal misalnya, sulit juga berkembang. Pertanyaan-pertanyaan dasarnya memang sudah diset sedemikian rupa, sehingga kalau misalnya orang bikin skripsi bilang begitu. Selalu akan ada kotaknya sendiri-sendiri ya, masuk ke dalam bidang kajian apa. Kalau saya di jurusan sejarah itu lebih menderita lagi. Itu bukan hanya soal kategorinya ditentukan periode pun harus diberhentikan. Teman-teman yang sekolahnya di jurusan Rusia boleh menulis sejarah Rusia sampai 1905. Setelah itu nggak ada sejarahnya. Ya, jadi banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi di masa itu membuat ilmu sosial ini secara umum tidak berkembang. Nah ini berubah total saya kira ya, ketika muncul gerakan-gerakan sosial yang membawa pertanyaan-pertanyaan baru di dalam masyarakat yang sebelumnya nggak diajukan orang, bukan nggak diajukan, diajukan tetapi tenggelam gitu ya di bawah permukaan, tidak pernah muncul ke permukaan. Nah, setelah tahun 98, tahun 2000-an awal, saya kira di gerakan-gerakan bermunculan di mana-mana membawa persoalan-persoalan baru, menerangi persoalan lama yang dulunya tidak diterangi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada si ilmu itu sendiri juga terus bertambah. Nah, kebutuhan akan teori-teori baru, kebutuhan akan metode baru, kebutuhan akan metodologi baru muncul. Ya. Dan Indo-Protes saya kira adalah saksi dari ini, perkembangan ini. Ya. Bedanya misalnya, ini perbedaannya bukan cuma sekedar bahwa dulu ini ada, sekarang nggak ada. Perbedaannya juga jauh lebih substansial. Marxisme misalnya, sebagai contoh. Di zaman itu, pokoknya apapun yang ada Marx, Engels, Lenin, Stalin, dan seterusnya, keren. Ya, zaman Orde Baru, gitu, dibacanya juga susah payah, gitu ya. Ada bukunya juga, pokoknya ejaan lama, gitu. Terus kalau nggak terbitan dari Moscow Progress Publisher, dan seterusnya. Sebagai sumber bacaannya. Ya jelas nggak ada internet, nggak ada apa. Jadi buat orang yang mengklaim dirinya radikal atau progresif di zaman itu, ya bacaannya semacam itu. Yang diomongin yang tahap, pokoknya ada bau-baunya begitu, banyak kutipannya ke segala macam, dianggap cukup. Dia sudah cukup alternatif dibanding mainstream yang ini. Nah, kalau misalnya kita mau berpikir dalam perkembangan teori, sebetulnya ini juga negara. Ya. Yang kelihatannya semacam alternatif, asal kutipan segala macam, sebetulnya juga mandek, karena sesungguhnya dibuat hanyalah bayangan cermin dari arus utama yang satu. Ya. Arus utama satunya dominan, bicara tentang modernisasi. Kalau ingat ada orang namanya Rosto, ini kesukaannya Soeharto. Soeharto tapi bilangnya bukan Rosto, bilangnya Rostov. Jadi dia kayaknya versi aslinya, Rostov. Jadi, itu tesisnya dia adalah masyarakat ini akan lepas landas melalui tahap-tahap modernisasi. Ya. Kalau ini kita lihat, teori Rostov sebetulnya adalah reaksi terhadap Stalin yang juga berbicara tentang tahap-tahap perkembangan masyarakat. Maka judulnya, bukunya Rostov, anak judulnya itu adalah A Non-Communist Manifesto. Ya. Jadi yang kita di sini nanti akan orang ngomong gitu, ini akan tahap menuju sosialisme apa segala macam, semacam keniscayaan sejarah. Sama halnya seperti di sini, keniscayaan sejarahnya adalah landas-landas. Berkutat aja di sini. Ya. Dan kerangka politiknya dari semua ini adalah Randini. Ya. Nah, banyak kita ngomong soal Perang Dingin, pengaruhnya terhadap bagaimana ilmu antropologi misalnya berkembang di Amerika, kepentingan untuk Perang Vietnam, dan seterusnya. Tapi saya kira sebuah agenda yang penting juga, lihat pengaruhnya Perang Dingin terhadap pemikiran radikal. Nah, ini belum ada yang kerjain nih. Ya. Saya sih nggak sanggup dah, itu mesti jenis-jenis Martin Suryajaya baru bisa. Nah, yang apa namanya, energi ilmiahnya itu berlebih gitu. Nah, ini nggak ada, padahal menurut saya, besar ya pengaruhnya. Di dalam bukan hanya rumusan-rumusan teoretik yang dibuat, tetapi juga yang paling penting adalah di dalam hal menetapkan agendanya. Apa sih yang mesti dipelajari kalau mau jadi radikal? Ya. Dan hampir seluruhnya orang berbicara pada saat itu semacam keniscayaan, keniscayaan historis. Ini narasi yang kuat di dalam gerakan itu. Misalnya dia slogan sejarah akan menjawab segalanya, tapi bagaimana caranya kita nggak tahu. Tapi pokoknya sejarah ya, seakan ada satu gelombang besar yang tidak dapat dilawan. Gitu. Di sini juga sama logiknya. Retorikanya jelas berbeda ya. Satu retorika yang sangat bunyinya radikal dan seterusnya. Ini. Nah, itu pengaruh ini terhadap pemikiran radikal di zaman itu. Nah sekarang kalau kita lihat buku-buku yang ada di luar gitu misalnya, kreativitas sepintas nampak seperti semata-mata masalah kreativitas. Oh orang dulu nggak punya bukunya, sehingga kreativitasnya terbatas. Nah sekarang udah banyak bacaannya, dia bisa nulis yang dulu orang nggak pikirin gitu. Ya, talah apa segala macam asal usul kekayaan gitu. Semua barang-barang ini yang tadinya dianggap given, diterima jadi, sekarang semua diperiksa kembali. Gitu. Sepintas nampaknya seperti masalah kreativitas gitu. Yang dulu kerjaannya karena banyak ditindas macam-macam untuk hidup aja dia susah, jangankan suruh mikir yang aneh-aneh gitu ya. Dia gak berkembang karena itu. Sementara sekarang ada kebebasan relatif, ya, relatif dalam arti ya bolehlah bikin acara kayak begini, tidak lagi mengalami kesulitan-kesulitan yang baik itu teknis maupun politis, sehingga bisa lebih bebas. Sepintas nampaknya masalahnya ini. Tapi kalau saya kira ada yang lebih substansial. Di masa sekarang, yang tadi saya bilang, perkembangan dari gerakannya, perkembangan dari hubungan di antara masyarakat dengan kekuasaan itu juga berubah. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul pun baru. Ya, bukan sepenuhnya baru dalam arti dulunya nggak ada, gitu, tapi ini sekarang menjadi menonjol dibandingkan sebelumnya. Dan ada beberapa kenyataan-kenyataan baru yang memang sebelumnya kita nggak lihat. Misalnya soal ekologi, ya. Pangan misalnya. Ya. Saya ingat tahun-tahun zaman jadi mahasiswa, nggak usah disebut tahunnya dah, hanya zaman jadi mahasiswa, soal pangan ini udah banyak dibicarakan. Bioteknologi, bioetika, GMO dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dianggap sebagai ya itu urusan orang IPB dah. Ya, bikin riset-riset kayak begitu, dia tahu celakanya buat orang. Sekarang ini udah menjadi kenyataan yang mencampurkan kehidupan orang secara luas. Dan itu percepatannya luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Sehingga problem-problemnya memang baru sekarang jadi manifest, muncul. Ini problem-problem yang akan membawa kita pada persoalan bukan cuma sekedar analisis ekonomi politik, kenapa ini begini. Pertanyaan-pertanyaan etik, pertanyaan-pertanyaan filosofis, mengenai makna hidup manusia dan seterusnya gitu, soal cloning dan seterusnya, itu kan belum kan? Sekarang dia menjadi konkret, bukan hanya di media, tetapi mengancam kehidupan orang banyak. Ya. Impor pangan ini kalau berlanjut terus, dan makanya petani ini akan jeritnya makin kencang. Dalam 5 tahun terakhir aja, 5 jutaan orang kehilangan pekerjaannya di pertanian dan harus pindah entah kemana. Ya. Jadi ini menjadi persoalan real, persoalan nyata, dan bukan cuma kita baca di media, orang secara aktif melakukan tindakan-tindakan, praktek-praktek baru yang dulunya juga kita nggak lihat. Orang yang bermigrasi dari desa ke kota membawa kenyataan-kenyataan baru di kota. Desa itu wajahnya berubah. Ya, udah nggak ada tuh desaku yang kucinta dan segala macam tuh zaman-zaman ibu sub bikin lampu. Udah lewat. Ya, transformasinya cepat. Mereka menjadi bagian dari jaringan transnasional sekarang ini. Bukan hanya soal pangan, tenaga kerja juga. Ya. Orang-orang yang pulang dari Hong Kong, pulang dari mana-mana, dia bawa pengalaman dan dia bawa duit. Dan macam-macam ini dinamikanya gitu. Yang dulu kita nggak kenal ya. Desa dulu adalah floating mass dalam bentuk yang paling sempurna. Nggak tersentuh, dikuasai oleh birokrasinya yang mengacunya ke pusat. Sekarang udah dipilih langsung. Dia punya duit karena saudaranya kerja jadi TKI, macam-macam bisa bikin sama dia. Nah, kenyataan-kenyataan ini tadi gitu ya, yang menuntut adanya perhatian baru, menuntut orang memikirkan persoalan-persoalan juga dengan cara yang lain. Nah, saya kira kontribusinya Indo Progress di bagian ini. Ya, tentu Indo Progress sendirian ya. Saya juga suka takjub gitu kalau lihat skripsi-skripsi S1, tesis S2, orang bikin S3, macam-macam ya. Yang dulunya nggak kita bayangkan, kalau dulu kan sederhana ya. Peran ini dalam itu, ya. Terus dinamika ini dan itu, gitu ya. Kayak gitu-gitu aja. Sekarang nggak, gitu ya. Karena persoalan-persoalan yang baru, perangkat teoretiknya mereka punya juga jauh lebih kaya. Dan yang terakhir yang saya mau bilang, ini juga tidak terlepas dari proses komunikasi harus informasi ya, ya memang semakin terbuka. Ya udah jadi klise lah sekarang karena internet semua orang bisa baca, tapi itu nyata. Ya. Nyata dan saya kira perlu juga kita pikirkan secara sistematik. Ya. Bukan cuma sekedar kita tahu bahwa internet membuka sekian banyak kesempatan, tapi juga memikirkan secara lebih sistematis, coba membuat pemetaannya, apa sih yang sebetulnya masuk ke sini? Pemikiran-pemikiran apa di dalam katakanlah 10 tahun terakhir? Itu kan sekarang alat ukurnya dari teknologinya kan udah banyak sekali gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengerti gitu. Dan jangan kira bahwa yang konservatif, yang dominan ini nggak berkembang ya. Jadi jangan kira ini wah yang progresif radikal punya ini baru dia juga lari cepat, enggak, yang ini nggak kalah cepatnya dan dia lebih ngeri lagi karena dia terlembaga good governance misalnya ya, serem gitu, kedengarannya bagus tapi banyak problem. Dan dia gak main-main terlembaga bahkan sampai ke tingkat perencanaan di tingkat yang paling dasar. Jadi kalau sekarang ini katakanlah ada pertentangan ide, ini lebih hebat daripada perang dingin sebetulnya, kan terjadi berbagai level. Kalau dulu kita ngomong soal kapitalisme, sosialisme, gede-gede gitu di sini gitu. Sekarang dia sampai tingkat paling dasar. Dan jangan salah, banyak persinggungan yang membingungkan di tingkat ini. Good governance, misalnya kita bisa dengan cepat ini. Partisipasi tadinya adalah persoalan yang dibawa sama orang yang cenderungannya lebih progresif karena demokrasi rakyat dan segala macam bank dunia ambilnya sekarang. Dalam laporan Human Development Report, tahunnya saya nggak ingat, tapi itu manifesto komunis yang dia putih. Well, there is solid rails in Japan. Dia bilang Karl Marx dalam hal itu benar. Jadi ini persinggungan yang membingungkan gitu buat orang yang latar belakangnya kiriman tok ini ya. Ya. Wah ini kok bisa muncul di sini, bingung dia ya. Agak goyah gitu ya. Nah, sementara ini ya yang katakanlah konservatif mengapropriasi ya, mengambil alih, memasukkan banyak sekali retorika dan bahkan sampai tingkat tertentu butir-butir pemikiran itu dimasukkan ke dalam dan dimuntahkan lagi dalam bentuk institusi, praktek, yang lain-lain yang di dalam banyak hal bisa ketemu nih sama pemikiran-pemikiran progresif. Nah ini kalau nggak apa namanya saya kira nggak akan ada orang bisa bikin satu buku memetakan ini semua. Ketika selesai petanya itu adalah ketinggalan 10 tahun. Jadi yang paling benar memang dikejar dengan bentuk jurnal, paling benar dikejar dalam bentuk yaitu update ya. Sehingga orang mengikuti terus perkembangannya. Yang obsesi-obsesi, nah ini juga penting. Jadi obsesi-obsesi untuk bikin pengantar sosiologi untuk seluruh dunia yang berlaku segala zaman, habis sudah. Ya, jangan percaya kalau ada buku kayak gitu. Ya, sorry ya kalau ada yang pakai gitu. Jadi ya kita ngajurin yang gak benar. Tapi pengantar-pengantar semacam itu udah kehilangan apa namanya itu ya, otoritasnya. Ya justru karena kenyataan-kenyataan begitu cepat berubah, secara geografi juga begitu banyak perubahan dan informasi tadi. Jadi yang saya mau bilang landscape-nya secara menyeluruh mengalami perubahan dan memberi ruang dan juga tuntutan munculnya baru. Oke, mungkin begitu saja pengantar diskusinya. Saya sangat berharap kita bisa ngobrol lebih lanjut bebas gitu mengenai topik-topik ini kalau ada ide lain ya silakan. Terima kasih. Oke, tadi sudah sampaikan oleh Mas Irmar Farid sebagai kewakilan lah dari Progres, bagaimana katakanlah kedudukan Simple Progres ini gitu, atau jurnal ilmiah yang ada pertautannya dengan gerakan sosial terhadap ya katakanlah pembangunan proyek pembangunan pengetahuan dan juga posisinya sebagai komunitas epistemik. Oke, selanjutnya mungkin kita saja mendengarkan dari Pak Budi Rajab. Siang. apa terhadap ya paling tidak salah satu contohnya Indo Progress. Nah, begini masalahnya, pemikiran-pemikiran radikal yang muncul sekarang ini seperti ya tanda petik main-main ya diobrolkan di mana-mana, diobrolkannya itu di warung kopi, di kafe, di tingkat perguruan tinggi, di tingkat negara, di tingkat apapun sudah pada pemikiran-pemikiran yang radikal sekali. Kongkong-kongkong orang itu sudah menyinggung pada pemikiran-pemikiran yang sangat radikal. Jadi, ya seperti main-main, seperti kejadian sehari-hari, tidak lagi waktu saya ya tahun-tahun 80-an itu, wah kalau berpikir radikal kayak seksi takut-takut juga ditewak, takut sekali, wah antara minjak bumi dan wah itu takut sekali, betul. Sekarang gak ada takutnya, mau radikal, mau kiri, mau kanan, mau wah udah sekarang itu udah seperti ya sehari-hari ya, pemikiran-pemikiran radikal itu bahkan pada tingkat praktisnya sekali, pada tingkat politik seperti dijalani oleh orang-orang pada tingkat yang paling praktis. Jadi tidak seperti tidak ada perisahan lagi pemikiran politik radikal dengan praksisnya. Ya apa ya, saya jadi apa saya mundur berpikir radikal, apa saya ini karena ya sehari-hari diobrolkan mana-mana gitu, bosan sampai gitu saya, bosan iya mah kesana, bosan gitu. Jadi wah memang pemikiran-pemikiran yang lebih jauh, yang mundur, yang apapun sekarang kayaknya hidup sekali ya. Nah ini yang menjadi bahan pemikiran saya, contohnya saya research mengenai ya artinya orang-orang yang katanya kreatif lah di Bandung ini, contohnya case sembari datang, sembari minum whisky tapi berpikirnya bagus. Wah, kita mengadakan gerakan bagus juga, anarkis juga, ini gimana gitu, Kapital, Bakunin, Anarkis, sudah ada macam-macam itu. Sampai saya nggak bisa menganalisisnya ini, kumaha gitu. Sampai bingung saya, sampai sekarang bingung sekali. Nah kalau pada tahun 80-an ya saya bisa pisah itu dengan jelas, mana kawan, mana lawan. Jelas sekali itu. Mana ide yang progresif, mana ide yang regresif, mana ide yang biasa-biasa saja. Nah, itu bisa dengan jelas. Tapi setelah tahun 2000-an, dengan banjir pemikiran dari yang bule-bule, dari ini, wah saya udah pusing sekali. Sampai saya baca ah Doraemon aja saya baca, akhirnya balik Naruto saya baca karena bingung saya. gimana ini? Mungkin tadi oleh Hilmar disinggung mengenai terutama arus informasi. Saya kira saya setuju dengan arus informasi ini secara kuat mempengaruhi ya banyaklah dan macam-macam aliran pemikiran politik praktisnya apapunnya ya sampai orang ya untuk memilih pun nggak bisa saking banyaknya ya akhirnya berkelakuan, berpikir apa adanya, welah gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi jurnal saya setuju dari Hilman bisa mengikuti perkembangan-perkembangan ini kalau dari sisi jurnal ya, karena banyak membahas mengenai kasus-kasus, pemikiran-pemikiran terbaru atau apa ya, mengenai jurnal. Jadi saya bersyukur ada salah satu jurnal ya boleh dikatakan berpikir progresif atau radikal yang bisa mengikuti juga radikalisme masyarakat. Saya kira masyarakat ini sekarang sudah radikal, masyarakat kita-kita juga ya meskipun belum terorganisir ini sudah sangat ini. Apakah nanti ide-ide di progresif, ide-ide di ini bisa mengikuti radikalisme masyarakat atau tidak? Tapi saya berharap sih bisa mengikuti ide-ide itu ya, yang berkembang. Jadi biasanya sekarang ini buku atau jurnal tertinggal oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Tertinggal sekali. Ya? Nah, tapi juga untuk berpikir universalisme ya sulit juga sekarang ini. Untuk mengikuti generalisasi atau apa sulit sekali. Jadi ya paling tidak ada momen ruang yang bisa diikuti oleh jurnal. Pada konteks-konteks masyarakat tertentu atau dari geografi tertentu yang bisa diikuti. Tapi kalau pemikiran masyarakat wah sudah ini ya bukan berkembang sudah sangat banyak berubah sekali. Nah, saya ingin menyinggung soal pemikiran-pemikiran yang agak anarkis yang di dalam jurnal kita kurang teratur. Pemikiran-pemikiran anarkis yang juga memang mengikuti Marx, mengikuti pemikiran kritis, mengikuti pemikiran kiri atau apa, tapi ada perbedaannya kemudian dalam pergerakannya, terutama dalam politik praktisnya. Nah, ini yang tidak banyak disinggung oleh jurnal yang ada di Indonesia. Belum sampai sekarang saya belum menemukan satu jurnal mengenai pemikiran-pemikiran atau politik-politik dari anarkisme itu. Ya saya kira bukan tinggal itu progres, tapi mungkin bisa menyinggung nantinya soal itu ya, bagaimana apakah memang masyarakat sekarang sedang cenderung ke arah anarkisme atau apa ya. Saya kira itu saya ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja kita buka sesi diskusinya. Silakan untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ditujukan pada siapa, nama dan dari mana. Oke, silakan. Ya, Mas. Oh, boleh. Kasih yang satu. Terima kasih, selamat sore. Nama aku Bara dari Lembaga Advokasi Kerakyatan di Bandung. Anggota PPR juga, APM Prasanta. Nah, sebenarnya saat sedang mau bertanya, ya atau sifatnya bertanya gitu ya. Kan kalau tadi bicara soal pengaruh dari ide-ide radikal itu yang dulu sekali belum populer dan masih sembunyi-sembunyi dan sekarang sudah dari atas sampai bawah juga sudah dikonsumsi meskipun belum begitu tuntas gitu. Nah, pertama bagi sebenarnya ketika dulu mungkin aku pernah ketemu Bung Fai di rumah Om Hokam waktu launching Problem Filsafat sama Martin. Nah, di situ titik di mana kami merasa kaum gerakan ini ada logistik ideologis gitu. Karena selama ini kan organisasi ini sangat sibuk. Dari day to day-nya selalu advokasi buruh, advokasi sana, front gitu kan, aliansi gitu. Nah, asupan kita dalam meluangkan waktu untuk diskusi memang kita akui sangat-sangat minim gitu. Sehari-harinya berjibaku dengan kontradiksi-kontradiksi itulah, politik itu. Nah, artinya problem filsafat ini bisa jadi bacaan di panduan. Tapi dia, kalau menurut penilaianku, dia masih sangat, kan bisa dibilang tinggi intelektual gitu kan, teman-teman yang Martin gitu. Nah, ini bagaimana menerjemahkan menjadi praktek? Itu sebenarnya sih pertanyaan. Artinya, ini sudah ada logistik ideologi. Nah, ini bagaimana ini menerjemahkan dalam praktek, misalkan pengorganisiran sehari-hari, karena aku masih percaya tesis James Petras, peran intelektual terhadap gerakan. Salah satunya adalah mempengaruhi pimpinan-pimpinan gerakan, memberikan legitimasi, bahkan delegitimasi kepada rejim misalkan. Nah, itu yang menjadi penting sih, maksudku keberadaan teman-teman yang punya kemampuan intelektual ini. Kemudian misalkan dalam posisi, kan kalau dalam gerakan ini yang paling ramai biasanya posisi pemilu. Nah, ini akan kemana nih? Saya Iqbal ke Prabowo, entah terlepas dia benar atau salah, mungkin dia sebagai taktik, ada bergen atau transaksi politik, kita nggak tahu. Terus ada yang tidak berposisi terhadap pemilu, ada yang menolak, ya termasuk dari kelompok komite politik alternatif, sekuler buruh itu menolak gitu kan, kalau di Jakarta. Nah, ini bagaimana misalkan Marxisme bicara soal itu yang paling eksis sekarang kan gitu kan, pemilu. Ya, dulu pernah jalan-jalan parlementer dibuka secara lebar tanpa memegang gagasan, dibuka pertama kali oleh PRD. Politik-politik diaspora dia kemana-mana gitu kan. Nah, ini bagaimana terhadap Marxisme, pandangan Marxisme terhadap hal itu bagaimana dalam yang mungkin bisa eksplorasi teman-teman atau dari audiens ada yang bisa eksplorasi Bung Pai, Pak Rajab misalnya. Nah, itu pengaruh-pengaruh itu yang sedang mau kita diskusikan. Kalau nggak salah terakhir aku baca tulisan Bung Kun itu dia ada menyinggung soal pemilu dan sedikit menyindir soal kalangan gerakan dalam respon pemilu gitu ya. Nah, ini coba kita diskusikan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung aja dulu. Dua hal ya. Yang saling terkait juga sebetulnya gitu ya, soal hubungan intelektual dengan gerakan. Nah, saya kira problem yang paling dasar justru adalah ketika kita masih berpikir tentang teori sebagai sesuatu yang di atas sana dan praktek sesuatu yang di bawah. Gitu. Karena itu adalah persoalan laten dalam hampir setiap ini kita selalu berpikir bagaimana nanti teori itu diturunkan ke dalam praktek. Bagi saya jalan kerjanya nggak begitu. Teoritisasi itu hanya relevan kalau dia memang berbasis pada praktek sosial. Apakah itu praktek sosial yang sifatnya rutin, keseharian, maupun yang sifatnya menentang yang rutin ini. Nah, dinamika ini yang kemudian kita angkat. Kan muncul problem-problem kan dari sana. Gitu. Nah, dari sinilah, katakanlah teori ini mulai berbicara ketika si abstraksi-abstraksi dari kenyataan konkret ini mulai dibuat. Dan pergulatannya justru di situ. Nah, kalau misalnya kita menunggu asupan ideologi agar kita bisa bekerja menjadi lebih baik, saya khawatir kita nanti akan terjebak ke dalam juklatisme. Menunggu satu rumusan teoretik dibikinkan untuk juklaksanaannya, habis itu jalankan. Dalam beberapa hal, apalagi dalam struktur organisasi seperti partai dan segala macam, memang ada keputusan-keputusan yang mesti ditaati ya, di level katakanlah praktis ya. Misalnya kalau bagaimana caranya memenangkan pemilu di TPS, ya jangan terlalu banyak diskusi tentang ilmu sosial, nanti nggak menang. Ya, langsung aja bentuk satu komite, urusannya sudah sifatnya instruksi gitu kan. Ya. Tetapi ini hanyalah sebagian dari praktek itu kan. Ya. Praktek yang kita sebut praktek ini kan sebetulnya sangat-sangat luas. Teori tempatnya di mana? Di dalam memahami keseluruhan ini dan bertolak juga dari keseluruhan yang tadi. Terus di dalam pergulatan itu. Nah, tadi disebut problem filsafat. Saya kira memang dia menjadi sangat abstrak karena susah kita mencerna masuknya di sebelah mana, lebih karena rumusan-rumusannya belum bertolak dari kenyataan kita ini. Nah, ini saya mau masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini konkret saja. Kenapa banyak orang menghindar dari politik praktis dalam arti partai, dalam arti pemilu, dalam arti segala macam? Ya. Kebanyakan respons yang kita dengar adalah, ah, itu semua sama aja. Semua itu korup, semua itu main duit, pokoknya cilaka lah durjana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sekarang semua kata sifat yang kita gunakan untuk menamai ranah ini kita kumpulkan, maka kita akan mendapat satu himpunan kategori moral. Apa? Ya itu tadi, brengsek lah, apalah semua itu kan kategori moral kan. Misalnya kita bukan berbicara di situ apakah brengsek ini bisa diuji kebenaran kesalahannya, bisa gitu ya, brengsek-brengsek aja gitu kan, kategori moral. Dan kategori moral ini dominan di dalam politik Indonesia sampai sekarang. Nanti saya mau masuk soal anarkisme dalam hal ini, tapi sampai sekarang ini dominan, ya kan, kita rasakan gitu kan. Ngapain kau apa segala macam main-main sama Prabowo apa gitu. Khianat, nah itu lagi kategori moral terus kita kumpulkan. Nah, di mana tempat teori dalam hal ini? Kalau misalnya kita baca Marx, ya, Marx jelas kritik yang dia lakukan adalah kritik terhadap moralisme ini di dalam menganalisis masyarakat. Jangan kau bilang bahwa ada orang kaya itu karena dia serakah, nggak paham kita nanti bagaimana mengubahnya. Jangan kita melihat orang miskin ini malas, susah nanti mengubahnya. Itu yang dia bilang, kurang lebih. Tentu dengan versi yang sangat nakal ya dibandingkan sama dia gitu ya, tapi kurang lebih itu yang dia mau bilang. Jadi kritik moral terhadap masyarakat ini yang dia sasar. Buat dia harus paham dulu apa yang membuat strukturnya seperti itu. Baru kita bisa berbicara tentang politik. Kalau politik basisnya kita adalah jengkel sama orang, gak suka keserakahan dan semua kategori moral, ya akhirnya obatnya apa? Banyak berdoa. Ya. Hanya kita pengajian mempertebal iman, nanti kita akan menjadi kuku kan. Dan jangan salah, di dalam banyak kelompok-kelompok ini akhirnya yang kita juga dilakukan kan. Ya, kalau misalnya kita lihat diskusi-diskusi ini, makin mirip seperti pengajian, mempertebal iman aja. Ya. Wah, pokoknya yakin kepada kategori-kategori yang gitu. Orang lain salah. Nah, nggak maju. Akhirnya praktek kita juga akhirnya berhenti gitu. Ketika mau front, ketika kita mau membangun apa aliansi apa segala macam, kategori-kategori ini menghambat kemudian. karena bukan persesuaian kepentingan, bukan didorong oleh satu kepentingan ekonomi, sosial, segala macam yang bisa kita lacak, ya. Tapi lebih banyak dikuasai oleh moralisme ini. Dan politik Indonesia di zaman Orde Baru yaitu karena apa? Karena Orde Baru memberikan ruang gitu. Nah, untuk itu problem filsafat hebat, karena dia membongkar. Cuma caranya dia membongkar, dia nggak sampai menjelaskan apa segala macam tadi. Instinktif, kualitatif. Dia baca Marx, terus dia lihat, ini loh yang diajarkan Marx, tapi nggak disambungkan dengan realitas ini. Nah, itu tugas kita-kita lah yang membaca, kan, mengaitkan dengan pengalaman konkret kita, gitu. Masa semuanya diasupkan kan juga enggak, gitu. Nah, itu tadi ya, soal politik dan hubungannya dengan intelektual gerakan tadi. Nah, Pilpres, soalnya adalah di mana? Tergantung dari cara kita melihat. Kalau kita masih mau pakai kategori moral untuk melihat ini, ya semuanya brengsek. Di Indonesia pasti ada itu nanti satu unsur di dalam kekuatan itu yang bisa memenuhi kemarahan moral kita. Pasti ada. Entah korup, entah dia ngapain, pasti ada. Nah, kalau itu dasarnya, ya itu tadi saya bilang, kita akan mengalami retreat, mundur. Ya udahlah, kalau gitu politik itu kotor. Lah, bedanya sama yang konservatif ngomong gitu, kemudian apa? Kita jadi bingung gitu, karena semuanya akhirnya anti-politik. Nah, masih dalam kaitan itu, saya mau soal anarkisme. Anarkisme itu menarik karena begini. Di zaman Orde Baru, politik itu kan dilarang. Nggak boleh orang mengekspresikan secara politik dan segala macam. Sehingga muncul kemudian sentimen yang sangat kuat terhadap negara. Pokoknya apapun yang ada di negara itu mesti jelekin. Ya. Kalau lihat orang belum bikin paper mengkritik itu pasti negara dan masyarakat. Negara dan ini. Pokoknya negara ini adalah institusi yang memang harus gak ada. Dan praktek politiknya itu, ya, kemudian kalau kita lihat adalah membangun komunitas-komunitas kecil yang dalam bahasanya ulil ashar adalah itu adalah moh negara, ya, nggak mau negara. Terus saya di pinggir-pinggir nggak suka lihat negara, saya di dalam kedamaian dan segala macam. Mari kita bangun komunitas-komunitas kecil dan segala macam yang aspirasinya, ya, mirip dalam pengertian sama, tapi beririsan nantinya dengan inspirasi otonomisme dari pemikiran anarkis. Nah, ini pernah di dalam satu diskusi dianggap gitu. Ini main komunitas-komunitas ini ujungnya kemana gitu, ya. Nah, dan mulai kelihatan gitu ya, bahwa ada nih semangat atau katakanlah sentimen anarkis di dalam keinginan untuk menjauh dari kekuasaan. Mari kita bangun komunitas sendiri, kita gak peduli apa nanti hubungan di antara komunitas. Anarkis, ya. Itulah esensinya dari anarkisme, bukan yang paling berbatu. Jadi membangun masyarakat yang otonom, yang nggak perlu kekuasaan lebih tinggi, karena masyarakat sudah begitu cerdasnya, ya, untuk membangun relasi yang sifatnya horizontal. Nah, lama ini hidup berdampingan aja, santai-santai aja, orang nggak kemudian melihat itu sebagai soal. Tapi ketika ini ide-ide mulai manifest yang tadi dibilang Mas Budi, bahwa ini muncul ke permukaan, ya, muncul ke permukaan, mulai diekspresikan, sebetulnya ada beberapa jurnal soal otonomi, apa jurnal-jurnal otonomi yang mendorong otonomi yang baik yang Marxis maupun yang lebih anarkis gitu ya, mulai mengekspresikan dirinya secara politik, mulai membentuk organisasi, mulai muncul sebagai sebuah kekuatan, membuat orang yang tadinya berkomunitas-komunitas pikir, ini beda sama saya. Perbedaannya di mana gitu. Nah, di dalam konteks Pilpres ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang tadinya berkomunitas ria ini mulai berpikir, ya, bahwa saya sebenarnya perlu kekuasaan semacam itu untuk bisa mengembangkan, ya, aspirasi saya di dalam komunitas. Jadi sebenarnya enggak anarkis sungguhan ini. Ya. Dia cuma ingin kenyamanannya, ya, tapi dia tidak bersedia menanggung risiko membangun sesuatu yang otonom sama sekali terlepas dari negara. Dan banyak orang di dalam perjalanan 10 tahun terakhir ini saya lihat, ya begitu. Ya. yang tadinya sangat-sangat pro komunitas apa segala macam, selama hilang makin rindu pada kekuasaan itu kan, bergabung dalam partai politik ya, dan bahkan menjadi militan partai politik lebih dari yang semula apa ya, contohnya yang tadi mau negara itu tadi nyalon juga. Nah ini kita lihat gitu bahwa ternyata ekspresi-ekspresi politik yang semula mirip, kalau Hegel bilang di dalam kegelapan itu semuanya nampak seperti abu-abu. Kita nggak bisa beda, ya, ya itu yang begitu ada terang, baru mulai dilihat, oh ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ternyata ada perbedaan-perbedaan spesifik dan dia kemudian menjadi makin tajam. Teori di mana tempatnya di antara memperdebatkan semua elemen ini. Nah kita memang harus menempatkan diri begitu. Kalau dulu-dulu makanya saya bilang gitu, kalau dulu ya, Kang Budi tahun 80-an, pokoknya motif mas sedikit, masis itu pasti. Entah apa yang dibilang kita nggak tahu, tapi pokoknya masis itu. Ada kayak semacam keyakinan, udah dah, labelnya udah masis. Apalagi kalau negara bilang komunis, ya lengkap sudah. Gitu. Nah ini semua tidak, sekarang udah nggak bisa, gitu. Dan nggak, ya, nggak relevan, gitu. Nggak seksi lagi, gitu. It's no longer chic to be radical. Ya. Nggak gaya lagi sekarang jadi radikal, biasa-biasa aja kalau kata. Bener sih, setuju bener gitu. Apa yang sekarang secara spesifik bisa dia bawa, bisa dia angkat, bisa dia berikan, dan kembang, itu baru memperlihatkan kualitasnya, mau radikal atau enggak. Jadi ini ya udah berakhir di era kebanggaan atau apalah ya, menjadi alternatif apa segala macam, malah. Ya. Ya, kecuali mau hidup di dalam suatu komunitas yang saling memuji satu sama lain, itu perkara lain. Tapi yang nyatanya di dalam kehidupan yang lebih luas, tantangannya sekarang itu membuat pemikiran dan diri kita relevan secara politik, secara sosial, ya, sehingga memang dia bisa berkembang. Ya kaitan dengan pilpres ya, kita mikir gitu sekarang apa sih yang disediakan oleh itu? Ruang-ruang apa yang tersedia? Wah saya mau dukung calonnya, saya nggak dukung calonnya, tapi kayaknya kalau misalnya calon ini menang, dia akan membuka kesempatan banyak yang ada hubungannya sama agenda saya. Ya udah bikin electoral alliance, bikin aliansi elektoral, susahnya apa? Ya. Saya bantu kalau menang, tapi kalau menang ntar abis itu kita perang lagi ya. Mesti kan ada, itu yang namanya politik kan. Dan itu wajar. Cuma karena kita ini dalam kultur, apa namanya itu ya, hierarki sosial yang begitu hebat, mengutarakan maksud adalah jadi kayak semacam kejahatan, kita diam-diam terus. Sibuk dengan moralisme. Nah kultur ini yang harus didobrak. Gitu. Ya udah bilang, saya mau bikin aliansi elektoral sama itu. Nanti kalau misalnya kita sama-sama menang, dapat kita memenangkan pertarungan itu, di sini kita nyambung, di situ kita angkat. Dari situ kekuatan politik kita. Kalau lihat sejarah politik Eropa atau di mana, ya selama 100 tahun ya begitu-gitu aja urusannya. Kita aja yang menganggap itu sebagai semacam keajaiban, karena belum bisa keluar juga dari kungkungan moralisme ini. Saya mengalami ya dari pertama tahun 99 kaum intelektual yang ikut pemilu dan ikut mencalonkan jadi legislatif, ya agak terpilih banyak tahun 99 itu. Tahun 2004 mulai berkurang intelektual ini terpilih jadi parlemen, anggota parlemen. Nah mulai kau aktivis seperti Fahri masuk ke dalam parlemen 2004, mulai masuk, mulai banyak terpilih aktivis. Tahun 2004 itu, tahun 2009 intelektual akademisi atau intelektual independen berkurang sekali yang terpilih menjadi anggota parlemen. Aktivis berkurang tapi secara relatif, tapi berkurang. 2009. Nah, 2014 teman-teman saya di Jawa Barat ya. Dan 100 umpamanya saya hitung aktivis dan intelektual yang terpilih di legislatif, oh 10% paling juga berpulangnya jauh sekali. Nah, diisi oleh politisi-politisi kacangan yang begitulah ya, Aceh Fikri masuk kan, masih Fikri iya DPD itu yang gitu-gitu masih bisa dipilih, tapi intelektual dengan aktivis berkurang sekali. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa, jadi mungkin pemikiran dan gerakan sosialnya sudah ya tidak laku lah di masyarakat gitu mungkin ya ini. Jadi saya lihat itu, saya mengamati sampai sekarang oh iya berkurang sekali. Dari sekitar 30 teman saya hanya 2 orang aktivis yang bisa masuk di Parlemen, itu juga lokal. Kalau di pusat nggak ada sama sekali. Nah, ini persoalan masyarakat ada apa? Penilaiannya apakah atau dari segi moralitas atau dari segi apa? Ini nggak. Saya tuh belum memahami lebih banyak tentang itu. Ya, hanya kayaknya. Ya orang-orang yang biasa-biasa saja yang bisa masuk ke parlemen, ya yang wajar-wajar saja, tidak intelektual dengan cita-cita begini, aktivis dengan cita-cita begini, ya enggak banyak ya. Saya belum bisa menjelaskannya lebih lanjut. Itu kenapa pengurangannya sangat drastis dari kelompok-kelompok itu. Nah, yang kedua, saya lihat aktivis ini memang masih bergabung secara elektoral untuk menentukan pilihan-pilihan pada presidennya ya, untuk dan meskipun mereka tidak terpilih, mereka masih mendukung pada calon-calonnya. Nah, ada kelebihan dari aktivis betul-betul lancar, tidak terlalu berubah-ubah dari Golkar jadi PDI, dari PDI jadi PKS, nah wamelah laya gitu kan ya. Aktivis masih dukungannya masih linier, masih ada linearitas sekarang ini ya. Saya masih pada itu aja saya melihat oh ya aktivis masih ya. Tapi kalau intelektual kayaknya perubahannya besar ya, perubahan dukungannya ketika tidak terpilih pada parlemen, dia bisa mendukung calon presiden yang berubah dari kaum intelektual, dari akademisi seperti saya berubah dari ACMP Fikri ke sekarang ke inilah ke apa gitu lah, berubah ya. Intelektual banyak yang berubah itu, kalau aktivisnya nggak terlalu banyak. Jadi masih saya lihat masih ada perbedaan aktivis dengan kaum intelektual, khusus di Jawa Barat. Tapi saya mengikuti untuk Jawa Barat ya, untuk di Jawa Barat jadi tidak ada terlalu perubahan. Nah, itu yang masih menggirakan kaum aktivis. Yang kedua bahwa pemikiran yang tadi Fayo sampaikan atas bawah, teori di atas, teori di bawah, sekarang sudah melebur kayaknya ya, sudah melebur sekali seperti yang dilakukan oleh Faiz sendiri, sudah melebur di mana praktek, di mana teori jelas ya, itu aja. Tapi Faiz pasti banyak belajar dari teori yang sudah dipelajarinya. Tapi ya, mana yang lebih dahulu, teori atau praktek? Tapi seperti jalan aja itu bergeraknya. Nah, yang penting saya juga setuju dengan aliansi-aliansi yang luas sekali. Meskipun secara ideologis mungkin bisa berbeda, tapi aliansi ini penting ya di dalam pergerakan politik berbagai. Politik serangan, itu yang saya amati sekarang ini, masyarakat berpolitik sehari-hari dengan melakukan aliansi-aliansi. Aliansi-aliansi. Yang penting ada kepentingan khusus yang relatif sama. Nah, seperti saya, kaum intelektual, hari ini, besok tuh diajak demo unjuk rasa oleh kelompok bisnis kecil. Aliansi aja. Saya enggak bukan pebisnis, saya pihak hukum aja. Gitu. Jadi aliansi terus. Nah, kayaknya Pak, ini politik aliansi penting sekali. Sekarang tanpa digubui banyak oleh ideologi. Nah, makanya organisasi-organisasi politik apa formal, apa informal, atau apa rasanya kurang memperhatikan elit politik ini. Kurang memperhatikan, saya lihat. Nah, itu yang dikembangkan kayaknya oleh masyarakat sekarang. Politik aliansi, apakah untuk mendukung presiden, apa untuk mendukung lurah, apa untuk mendukung RT, apa untuk mendukung rektor, siapa, itu dengan aliansi-aliansi. Pentingnya, saya mengamati sudah cukup 3 tahun terakhir ini, politik aliansi ya, sangat kuat sekali. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Budi dan Bung Yoma Farid sudah menjawab pertanyaan dari tadi ini dari kawan-kawan dan PPR. Silakan mungkin untuk barangkali ada kawan-kawan yang mau mengajukan pertanyaan, silakan bisa mengajukan. Tidak ada. Boleh bikin kopi lagi ya? Bikin. Terima kasih, saya Iman dari Fakultas Hukum Mentang. Sebelumnya, pertanyaan seperti ini. Saya mengikuti beberapa gerakan-gerakan semacam ini. Saya sama sekali tidak mengidentikan diri dengan pemikiran tertentu. Tapi yang saya lihat dari beberapa kaum-kaum yang menyebut dirinya intelektual dan pergerakan itu ada kesamaan, mungkin berkaitan barisan juga dengan pertanyaan barusan, adalah konkretisasi dari pemikiran-pemikiran mereka. Begini, salah satu dosen filsafat hukum di Unpar, namanya Bernard Arief Siddhanta, dia bilang apa, untuk menganalisa fenomena itu kita berpikir problematis sistematis. Ada metode yang jelas. Yang saya mungkin karena barangkali cukup belum terlalu dalam melihat pemikiran-pemikiran yang disajikan termasuk oleh Indo Progresif sendiri adalah kategorisasi dari hal-hal itu. Barangkali menurut saya baik untuk kita pikirkan kategorisasi dari pemikiran-pemikiran itu. Karena menurut saya makin general kita berpikir makin gak jelas solusi konkretnya. Makanya saya dalam beberapa jurnal semacam pun dari saya mengikuti pemikiran-pemikiran liberal yang diusung Ulil dan kawan-kawan di Freedom Institute, itu pun mengalami hal yang sama menurut saya. Kita bicara terlalu general dan kita tahu generalisasi itu fallacy begitu. Mungkin Bung Fai atau Pak Raja bisa mengomentari hal itu. Terima kasih. Bisa langsung aja. Ya itu, saya tadi Ilham ya, Ilham menunjuk satu soal yang memang laten ya, di dalam proses pembentukan pengetahuan di kita. Itu tadi, diskusinya selalu yang umum-umum aja, apapun. Ya. Masalah ekonomi, jatuhnya kepada yang umum-umum, dan apa, ya akhirnya keluar juga dengan rumusan-rumusan yang umum dan itu juga menjadi lahan suburnya dari argumentasi-argumentasi moral ketika kategorinya begitu umum akhirnya jadi soal benar atau salah, buruk atau baik atau buruk ya, nah tapi bukan berarti diskusi yang spesifik itu enggak terjadi. Sebetulnya cukup banyak forum yang saya tahu memecahkan persoalan-persoalan yang sangat spesifik. Problemnya adalah ya tadi ya tidak ada sebutlah jurnal media yang mengikuti ini secara terus-menerus. Sebetulnya fungsinya si jurnal ya adalah itu. Dia memang spesialis karena menyangkut ke soal-soal tertentu. Cuma di kita ini nggak begitu berkembang. Ya. Dan soalnya saya kira itu banyak urusannya dengan struktur perguruan tinggi dan seterusnya gitu ya, yang tidak memberi ruang atau lagi mendorong ya, munculnya pembicaraan yang lebih spesifik mengenai bidang-bidang tertentu. Tapi bukan berarti nggak terjadi. Saya kira bahkan cukup banyak sebetulnya ya. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua, kenapa pembicaraan yang umum-umum saja? Karena problematik yang dibawa ke dalam ruangan ketika melakukan pembicaraan juga yang umum-umum saja. Ya. Tidak bertolak misalnya dari kelompok atau kalangan yang sangat spesifik atau orang dengan problem-problem yang sangat spesifik. Itu juga soal. Ya. Misalnya kayak begini, siapa yang datang? Ya, audiensnya yang datang ke Gedung Indonesia Menggugat. Apakah mereka atau enggak, semuanya ada di sini representasi dan itu kita senang. Semua orang hadir, dari berbagai kalangan atau segala macam. Ya ini secara pembicaraannya pasti kan umum-umum saja. Ya. Jadi menurut saya juga pembelajaran penting yang bisa kita tarik dari yang tadi diajukan adalah mulai memikirkan forum-forum yang lebih spesifik. Ya. Mulai memikirkan juga pembentukan pengetahuan di kalangan yang sangat spesifik. Dan untuk itu, ini menarik. Ya. Di dalam beberapa tahun terakhir ini muncul banyak sekali kalangan dengan problematik yang menarik, tapi tidak mendapat ruangnya. Atau paling tidak dia berada di luar radarnya Indo Progres dan teman-teman ini. Bukan dia tidak ada, dia ada di luar radarnya. Misalnya kelompok ibu-ibu PKK. Ya. Masalah-masalah yang sekarang dibicarakan ya, di dalam lingkungan ini, kalau misalnya mau diteoretisasi, ini makanannya si siapa namanya, Dede, Kang Budi, di antropologi ini, reproduksi sosial, satu rantai masalah ya, yang urusannya itu bukan hanya kesehatan dan pendidikan, tapi kemampuan si manusia itu untuk mereproduksi diri dan masyarakatnya sebagai diri dan masyarakat. Dan ini forumnya penuh dengan pembicaraan-pembicaraan ini. Soalnya adalah tidak ada yang merangkai ini ya, dengan level teoretik yang cukup sehingga dia bisa diumumkan ke sini. Hanya kita kurang kerja intelektual semacam ini. Di sini kita kosong, boleh dibilang. Kebanyakan orang bikin riset, ya itu sifatnya empirik, nanti bikin kesimpulan tentang ini. Tapi yang berusaha kemudian mengangkat ke satu level teoretik bersama si pembicara yang terjadi di bawah, ini. Ya. Itu minim. Nah ini yang saya kira tugas penting, sehingga kita nggak satu sisi bicara terus saja tentang hal-hal yang umum ini, sementara orang berputar dengan hal-hal yang spesifik di sini. Ini yang mesti dicari. Tali sambungnya, dan forum-forum semacam itu saya setuju, kurang. Sangat kurang. Kaitannya dengan tadi dibicarakan, politik, misalnya seperti PPL. Ya. Ada nih sekarang macam-macam problem sosial atau segala macam, sehingga muncul aliansi-aliansi untuk memecahkan masalah itu. Adalah tugasnya dari partai politik untuk memberi kerangka politik terhadap keseluruhan problem-problem ini. Ya. Dia adalah apa? Dia adalah himpunan dari yang spesifik ini. Nah, kadang-kadang kita kesalahannya atau bukan kesalahan lah ya. Nggak perlu juga lah kita melihat segala sesuatunya terus aja gitu. Soalnya kita nggak begitu, begitu tidak berdayanya. Tapi kelemahannya selama ini adalah dimulai dari yang general dan berhenti pada yang general. Tidak mulai dari yang spesifik untuk kemudian diangkat ke yang umum. Itu putusnya teori dengan praktek yang tadi dimaksud. Orang kerja di bawah, nggak ada yang memberi kerangka politiknya di sini. Putus. Ini terus saja, sibuk bikin front terus. Ya kan? Entah mana-mana kita nggak tahu lagi lakunya. Atau koalisi atau aliansi atau apa-apa. Karena terus berada di tingkat yang sangat general ini, nggak ada sambungan itu. Kalau boleh saran, sebaiknya diskusi-diskusi semacam ini, Indo Progress juga ke depan, harusnya lebih banyak mendengarkan itu. Ya. Lihat itu misalnya ibu-ibu BK itu problematik luar biasa. Dan itu menantang orang yang belajar ilmu sosial ini gimana caranya? Nah, buruh juga sama. Dengan terjadinya proses fleksibilisasi tenaga kerja, ya. Yang sekarang kayaknya makin kompleks, bukan makin jelas gitu ya. Ya. Dan itu pertarungannya di serikat-serikat buruh juga sangat konkret. Antara yang outsourcing sama yang enggak, ya, yang tetap jauh-jauh deh yang outsourcing daripada antar gua ketularan lagi, di outsourcing juga, ya. Dan itu nanti logikanya bagaimana si serikatnya membuat tuntutan yang pada dasarnya memperkuat posisi dia tapi memperlama yang lain. Dinamika ini juga. Nah, diskusi-diskusi semacam ini yang saya kira lebih banyak kita perlukan. Gitu. Mungkin itu progres ke depan. Bisa kesana gitu arahnya ya, menjawab persoalan-persoalan politik yang sangat konkret, mengangkatnya kemudian ke level analitik dan teoretik. Tapi saya setuju banget, terima kasih bro, kritiknya saya kira benar gitu ya, bro. Kita sering berenang di dalam yang umum, terus lupa kepada hal-hal yang spesifik. Cukup. Oke, mungkin ada dua lagi deh. Tanya. Oke, okay, kita lagi pemadilan. Nama saya Sultan dari Antropologi Unpar. Tadi saya mengikuti dari awal, tesis awal dari Indo Progress adalah bagaimana memunculkan pemikiran-pemikiran yang progresif untuk masyarakat di Indonesia, di mana kita itu perlu melihat gagasan atau pemikiran yang konservatif yang bisa dikatakan dari modernisme, kapitalisme dan segala macam itu telah menguasai kita selama ini. Jadi kita perlu melakukan upaya-upaya untuk melawannya. Nah, kemudian mengalir lagi bagaimana ketika pembahasan tentang ya progresif itu kebanyakan saya baca yang dari Indo Progress mungkin berakar dari Marxis, berakar dari sosialis dan segala macamnya. Tapi ketika dibahas bagaimana gagasan-gagasan idealis itu bisa dipraksiskan sehingga bisa memberikan dampak nyata kepada masyarakat, ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang belum bisa dijawab di situ karena terlalu general dan segala macamnya ide-idenya. Nah, berangkat dari sini juga, saya mungkin pemikirannya bukan bertentangan, tapi saya mencoba dari sisi yang berbeda. Jadi kan dia katakan juga, yang konservatif ini mereka tidak diam, mereka juga bergerak, mereka juga berkembang kan. Yang konservatif ini masalahnya kan begitu. Di sisi lain, kita mengatakan diri kita progresif dengan menggunakan ilmu-ilmu yang berseberangan dengan konservatif. Tapi orang konservatif pun mengatakan mereka progresif karena mereka mengembangkan ilmu baru yang dengan kata lain mereka berusaha untuk menandingi yang konservatif, yang progresif ini. Nah ini kenyataan yang saya rasakan. Seperti tadi, Bank Dunia mengapresiasi tentang partisipasi yang itu dikeluarkan oleh Marxis, komunis, tapi kemudian digunakan oleh kapitalis. Dan saya bergerak, mungkin bukan saya tidak di politik, saya mungkin lebih kebanyakan contohnya di CSA, pemberdayaan masyarakat. Nah, kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan itu memang seperti itu. Saya punya teman di, mungkin dia bergerak di ranah politiknya, dia punya ide-ide tentang bagaimana idealnya ekonomi politik untuk yang adil bagi masyarakat dan segala macamnya. Tapi ketika mereka berbicara itu di ranah masyarakat seperti yang Pak Abi tadi jelaskan, mentah. Artinya masyarakat entah itu karena terlalu lama dipengaruhi oleh yang berinisiasi dan yang lain, tapi bagi mereka idealisme itu tidak penting karena bagi mereka yang lebih penting adalah bagaimana mengatasi persoalan saat ini. Dan pada saat itu gagasan-gagasan yang dikatakan konservatif bisa menjawabnya dengan efektif persoalan itu. Dan mau tidak mau mungkin para aktivis di lapangan, para pergerakan ya, mereka harus bisa apa namanya, bisa mengakomodir itu gitu. Sebenarnya kan ada di sini kan ada relasi kekuasaan antar ide ya. Ada mungkin kita melihat dominasi yang paling kuat dari ide konservatif, progresif mencoba untuk melawannya, ada resistensi. Tapi kemudian dalam resistensi itu ada proses negosiasi kan. Nah kenyataan negosiasi ini yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam tingkat praksis negosiasi antar pemikiran itu selalu terjadi. Nah pertanyaan saya, bagaimana itu progres bisa mengakomodir itu? Ya, itu aja. Oke. Ya, ini saya kira salah satu pertanyaan yang paling menarik buat saya pribadi, yaitu bagaimana nafas gerakan gitu yang dikatakan lagi akomodir lah oleh agensi-agensi ini. Karena kapitalisme yang notabene kontradiktif sebenarnya gitu. Nah, ini mungkin sekarang saya nggak berbicara atas nama itu progres ya, nanti dimarahin sama yang punya. Problematik yang diajukan menarik dan penting, apalagi sekarang ya, yang tadi dibilang banyak calon aktivis kemenang gitu ya, kalahnya di bansos. Yang satunya punya bansos, dia bisa turunkan itu, udah selesai itu urusan di bawah gitu ya. Tapi kalau mau kita tarik ke level yang lebih analitik, saya kira salah satu kuncinya di sini adalah kemampuan atau ketidakmampuan dari orang yang berpikir progresif untuk berhadapan dengan teknokrasi. Ya. Misalnya public policy, seluruh bangunan pengetahuannya, ilmunya memang dibuat untuk menghasilkan rumus. Kenapa rumus? Karena rumus itu bisa dihitung. Ya. Ketika menjadi measurable, menjadi accountable, barulah kita bisa membuat perencanaan input sekian, output sekian. Ya. Nah, kalau kita mau pakai materialisme historis, ya, terus analisis kelas, hegemoni dan segala macam, nggak jadi itu pembangunan. Ya. Karena sifatnya kritik terhadap apa itu. Dan saya kira problem ini dihadapi mulai dari zaman Lenin, ketika dia bikin new economic policy, orang pun bertanya-tanya, atas bedanya apa nih? Stalin ketika melakukan industrialisasi, ya kemudian apa bedanya dengan industrialisasi yang biasa? Socialist planning itu, ya, perencanaan sosialis menghadapi problematik sama. Ya, ketika harus menerjemahkan kritiknya terhadap kapitalisme atas segala macam ini ke dalam policy, berhadapan dengan hantu yang namanya teknokrasi. Kenapa teknokrasi? Karena di dalam pelaksanaan itu hanya mungkin dilaksanakan di dalam apa? Di dalam bangunan negara. Ya. Maka salah satu cita-citanya kan telah menghancurkan negara agar teknokrasinya hilang sehingga realitas bisa disentuh secara langsung oleh mereka yang mendekatkan kepada realitas. Ketika kita bikin negara, apalagi negeri segede ini, segede Indonesia, mau tidak mau tidak terhindar itu. Ya. Yang berlaku di satu tempat belum tentu berlaku di tempat lain, tetapi abstraksi itu harus dibuat. Dan setiap proses abstraksi pasti mengalami pemaksaan. Ya kan? Reduksi itu pasti. Nah, policy berdiri di atas premis itu. Ya. Jadi, saya nggak perlu heran gitu, kalau kemudian ada orang kiri atau segala macam masuk ke dalam dunia, ketemu sama hantu teknokrasi, jelas mau bikin apa. Yang paling radikal sekalipun. Tapi kalau buat saya, dan itu ada banyak sekarang orang bikin critical public policy dan seterusnya gitu ya. Amerika Latin sekarang kayak semacam laboratoriumnya dari itu. Karena mereka kemudian mencari, mungkinkah sih dibuat intervensi yang sangat spesifik bentuknya, berbeda dengan yang lain, sehingga bisa menghasilkan apa yang diharapkan, ke arah yang diharapkan. Ya, banyak yang meragukan, karena ya itu, karena premis dasarnya adalah ketika kamu bikin sesuatu yang umum, yang khusus-khususnya pasti mati. Kalau kita belajar Marxisme, itulah dasar pangkal dari kapitalisme, ketika yang umum menghancurkan yang khusus, kan? Ya. Ya, memang nggak bisa dipecahkan secara teoretik, ya. Tapi saya setuju kalau Indo-Progress mulailah mikir-mikir ke arah itu. Kalau kamu mau memecahkan persoalan-persoalan yang sekarang ini konkret ada di satu desa, bikin studi-studi semacam yang dibikin Mount School, ya. Ketika turun bikin penyelidikan di desa, dicari persoalan-persoalan konkretnya, coba bikin jawaban. Tantangannya bukan kemudian bagaimana membuat kebijakan yang baik untuk desa, gimana ketika satu kebijakan dianggap baik di satu tempat, bisa diumumkan, dibuat menjadi general, diangkat ke tingkat abstraksi tertentu, menjadi polisi yang berlaku dalam satu struktur. Itu geografi politik, main, sejarah main, dan banyak sekali kekelahan yang harus dipecahkan, gitu. Artinya dipikirkan, dirumuskan, gitu. Cari rumusan-rumusannya. Dan itu kosong sekarang. Saya berani klaim, kosong. Dari yang progresif, ya. Banyak dari yang progresif masuk bersentuhan dengan bank dunia, dia bawa partisipasi, dia bawa retorikanya. Tapi sulitan dia untuk mengembangkan itu lebih jauh. Pun kalau misalnya dia berhasil mengembangkan, dia dapat kamar tersendiri yang nantinya nggak terlalu berpengaruh dalam kebijakan bank dunia. Ya. Levelnya di kelompok studi, ya kelompok studi tahun 80-an aja gitu. Ada kamarnya sendiri, nggak dipakai sih hasilnya mobile bank, tapi lo boleh belajar. Gitu. Itu kayak begitu sekarang situasinya. Nah, kita kalau misalnya mau mendobrak, kalau saya kira obatnya adalah ya coba aja mulai dari yang konkret bisa kita jangkau, dari desa, kota, Bandung, bikin aja laboratorium kecil-kecil gitu ya, untuk mulai melatih atau memulai pembicaraan lah. Jangan pakai latihan, ini kayak itu mau kemana aja gitu. Apa mulai pembicaraan seperti itu dan kembangkan. Saya kira akan sangat mendorong jurnal seperti Indo Progress ini untuk berkembang. Kalau dia punya satu rubrik katakanlah pembangunan, ya udah problem-problem konkret bagaimana memecahkan apa terus berubah menjadi polisi. Kalau saya pendekatannya kayak begitu, ya sulit dipecahkan secara teoretik karena kita berangkat tetap dalam asumsi kekuasaan politik yang sama dari 100-200 tahun lalu. Itu diubah adalah prasyarat dasarnya. Dan saya kira pemikiran progresif arahnya kan besar. Tak mungkin dia memakai baju yang lama melakukan hal yang baru. Ya, bajunya memang harus dipindah. Arahnya kemana ya? Ke desentralisasi, otonomisasi, gitu. Karena premis dasarnya adalah khusus dan umum tadi. Iya, iya. Radikal isel, jadi pemikiran radikal ya jual-jual aja gitu kan. Jadi semua bisa dikooptasi oleh politik ekonomi yang dominan begitu. Dan munculnya pemikiran praktek alternatif itu belum banyak dicoba. Banyak dicoba belum seperti ini. Ya itu pop progress ya, masih memakai baju lama untuk melihat yang baru, itu aja. Tapi bajunya juga harus lama, harus baru. Jadi secara filosofisnya ya epistemologisnya harus baru. Ya, ininya metode ininya harus baru sama sekali. Dan mau gak orang mencoba, mau gak lembaga mencoba menerapkan itu. Dan rasanya belum ada yang berani di kita mencoba itu. Persoalannya itu aja. Bukan gak ada yang baru, banyak yang baru mau. Tapi berani gak orang mencoba ini? Karena orang takut akan perubahan, kan biasanya rada takut lah. Ya perubahannya kemana nih? Apa? Takut sekali kepada perubahan itu sendiri. Ya, jadi karena tidak ada, belum ada yang mencoba aja. Saya kira itu pemikiran fai, pemikiran Indo-Progress, saya kira baru-baru. Tapi berani nggak dalam tingkatan prakteknya, praksisnya, itu aja saya kira. Barulah itu baru bisa dijadikan contoh atau kemudian ditiru oleh yang lain. Saya kira itu aja saya. Ya. Oke, okay. Ya nggak semuanya, Bapak silakan. Selamat sore. Maaf saya terlambat datang. Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Dalam hal ini saya hanya pertama ingin berbicara mempertanyakan institusi apa yang berprogres ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena informasi ini saya peroleh dari SMS, tidak lengkap apa yang mau dibicarakan dan didiskusikan di dalam forum ini. Tapi seperti yang saya dengar sepintas, ada yang membicarakan masalah tentang Marxisme. Apakah Marxisme ini lengkap atau hanya sepotong sehingga warnanya jadi abu-abu? Kalau hanya Marxisme saja, itu akan bisa lari kemana-mana tanpa dibimbing oleh teori dan ideologi yang pasti, ini akan percuma. Oleh karena itu, dalam hal ini saya juga mengapresiasi tentang peristiwa akhir-akhir ini tentang anarkisme. Anarkisme itu sebetulnya boleh-boleh saja untuk tahap pertama. Tapi kalau anarkisme ini tidak dipimpin oleh teori dan ideologi yang pasti, ini berbahaya. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan anarkisme. Saya kira itu saja pendapat saya dan terima kasih. Kalau Indo Progres, dia sebetulnya adalah apa yang paling tepatnya? Wujud nyatanya itu cuma di internet, Pak. Adanya cuma kelihatan di internet, ada situsnya yang namanya Indo Progres. Nah, situs ini diurus oleh beberapa orang, ada di sini dibantu ada ada orangnya di Jakarta, ada di banyak poin gitu, untuk mengurus situs internet itu. Isinya adalah tulisan-tulisan ya, mengenai macam-macam hal, gitu, ekonomi, politik, ada yang rasisme, ada yang anarkisme, ada yang marxisme-leninisme, macam-macam dan gitu. Memang tidak diikat ya, seperti Bapak tadi bilang, ada ideologi yang jelas, itu enggak. Ada banyak variasinya di dalam. Nah, apakah itu berbahaya atau enggak, saya enggak tahu juga. Enggak bisa bilang gitu ya. Jadi, yang jelas tujuannya adalah untuk mengembangkan gitu ya, ketajaman kita melihat masalah dan kemudian mencari solusi terhadap masalah. Saya kira Indo Progress sebenarnya sesederhana itu, ya, satu media untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran semacam itu. Kalau mengenai yang lain-lain, ya, saya terima kasih untuk masukannya tadi soal kejelasan ideologi dan apa namanya perbedaan-perbedaan antara mahasiswa dengan anarkisme dan lainnya. Oke, masih ada. Saya Asri, saya bukan aktivis, saya bukan organizer, saya hanya praktisi hukum saja. Tapi saya memang membutuhkan pemikiran atau analisis-analisis dari pemikiran Marxis dalam bidang hukum, karena bidang hukum kan di sebagai praktisi. Jadi dalam keseharian, hari ini kan sudah dibuka adanya Mahkamah Konstitusi. Jadi menurutku dan kawan-kawan, merubah itu kan paling tidak untuk karena aku bukan organizer, merubah dari yang ada dulu gitu. Dia merubah pasal, merubah undang-undang dan lain-lain, walau pisau analisanya adalah undang-undang dasar yang abstrak juga gitu. Nah, untuk itu setahu aku Marxis itu ketika zaman Marx hanya ada satu orang ahli hukum, Pahukanis kalau nggak salah, dan aku sampai saat ini ada tulisannya tapi masih dalam bahasa Inggris dan ya bahasa yang sulit, karena kan juga bahasa hukum yang aku sendiri bahasa Inggrisnya ya jelek gitu. Jadi paling nggak ke depan Indo Progress bisa membahas soal masalah-masalah hukum dalam hal praktek. Kalau untuk masalah hukum apa nih itu sih aku paham gitu, maksudnya dalam hal praktek selain critical legal study yang sudah ada gitu. Itu aja, terima kasih. Kalau terjemahan yang kasus kami suruh saya diulti musa nanti ya bukunya ya, dan mereka yang nanti terbitan. Nah, ini mirip nih sama persoalan tadi soal teknokrasi dengan Marxisme. Persoalan dengan Marxisme adalah dia mengkritik hukum itu sendiri. Jadi hukum yang berlaku itu sendiri dia kritik sebagai alatnya dari si borjuasi untuk menguasai bawah. Sehingga kalau kita berbicara tentang teknik advokasi hukum, maksud saya akan bilang itu tinggalkan hukumnya, ya kayak begitu ya kurang lebih gitu. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita ingat sejarah dari lembaga bantuan hukum atau LBH, ya pada satu periode mereka mencetuskan konsep bantuan hukum struktural. Dan itu saya kira sampai sekarang masih lekat ya, di banyak LBH, di banyak praktisi hukum, teman-teman yang bergerak advokasi ke bawah. Dan saya kira nggak perlu diteorikan rumit-rumit lah ya, pembelaan terhadap rakyat, walaupun kalau misalnya kemudian pembelaan itu menemui apa namanya hambatan di dalam hukumnya, dia bikin advokasi hukumnya agar diubah, kan begitu kan arahnya gitu ya. Jadi analisis sosialnya dalam pengertian bagaimana kita memahami masyarakat, kemudian hukum yang muncul dari itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan advokasi hukum. Ya. Pembelaan yang sifatnya langsung tetap dilakukan, dan untuk itu saya kira gak perlu teori ya, pengalaman jam terbang lah yang menentukan yang berada di lapangan kayak gimana bisa membantu kawan-kawan yang menghadapi masalah gitu. Tapi untuk advokasi hukumnya kita tetap perlu gitu ya, pemahaman yang lebih. Pemahaman tentang situasi sosial dan masyarakat gitu untuk mendapat lulusan-lulusan yang lebih baik. Dan arah yang kesana juga udah banyak ya, entah itu kawan-kawan KPA, kemudian kerja di dalam ya, dengan masyarakat adat, ya, tambang gitu, kayaknya banyak ya, banyak teman-teman yang mengalami nadanya kurang lebih sama gitu, perlu perubahan struktural, perlu perubahan struktural yang ujungnya nanti muaranya ke sistem politiknya juga gitu. Udah banyak ya, tapi saya pikir bagus tuh untuk progres memikirkan hal-hal yang lebih hidup di lapangan ya, daripada cuma sekedar berbicara di tingkat yang sangat abstrak. Ya, mungkin final statement aja Pak. Nah, ini rasanya kayak bangkunya pengadilan bener ya. Terus duduk di antara gua ngiri gitu ya, ini bangkunya bumbung kita dikasih bumbung kayu. Gimana kan gua? Ah ya sedikit aja. Semakin semoga Indo progres. Ya mengembangkan pemikiran-pemikiran alternatif juga politik alternatif. Kalau saya lebih ke ajakan ya, ya sama tadi ajakan kepada teman-teman untuk membawa ya, pengalaman-pengalaman yang sifatnya konkret, catatan dari lapangan segala macam ke forum semacam ini ya, agar tadi itu yang terjadi dinamika segala macam yang seharian ini bisa ditangkap dan kemudian dibicarakan di level yang lebih analitik dan teoretik, sehingga mudah-mudahan ketika orang membaca dia terbantu juga pekerjaannya di lapangan. Jadi komunikasinya kayaknya harus disampaikan karena di sifatnya online semua orang bisa mengakses, kayaknya sekarang udah bukan lagi kemewahan ya, mengakses kayak begitu-begitu ya, harapannya ya ini memang bisa bergulir gitu, betul-betul jadi media yang bersama-sama untuk mengembangkan pemikiran dan politik progresif dan sekaligus gitu. Ya, mungkin dengan ini kita sudahi ya kan hari ini. Boleh aplaus dulu untuk teman-teman. Oh ya, jurnal Indo Progres sudah bisa didapatkan ya. Di depan juga ada dengan beberapa terbitan lainnya, ada dari Esnis, dari Margin Kiri, lalu Ultimus juga. Terima kasih kepada Bung Spai dan Pak Budi Najab, juga kepada kawan-kawan yang sudah menempatkan hadir acara ini. Kegiatan ini didukung sama Cacat Jurnal, Ultimus, IM Books, Indo Progres, Sorry Magazine, PSD Human Antropologi, lalu GORI dan Indonesian Fuga. Oke, mungkin melakukan live streaming. Oke, terima kasih banyak.